Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor berapa? 37. Yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang satu bertakwa, dua yang kaya hati, dan yang ketiga yang tidak menyukai popularitas. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Beliau menyebutkan berapa karakter? 3 karakter. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas karakter yang pertama. Apa itu? Takwa. Malam hari ini kita akan mengkaji karakter yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ghani. Yang pertama at-taqi, orang yang bertakwa. Yang kedua adalah al-ghani, orang yang kaya. Kenapa dari awal kita sampaikan kaya hati, padahal hadisnya berbunyi al-ghani, kaya, tidak ditambahin apa? Hati. Karena hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard." Laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan yang terpuji itu bukan kekayaan berupa harta. Kekayaan yang terpuji itu bukan kekayaan berupa harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang terpuji adalah kaya hati. Berarti kekayaan yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita pelajari, karakter yang kedua adalah bukan sekedar kaya, tapi kaya nopo? Hati. Kenapa harus ditafsirkan demikian? Karena orang yang kaya harta itu belum tentu dicintai oleh Allah. Betul? Karena ada orang yang kaya harta tapi tidak bertakwa. Orang kafir banyak gak yang kaya? Banyak. Orang terkaya sedunia, 10 daftar nama manusia-manusia terkaya sedunia versi majalah Forbes. Ada orang yang beriman di situ? Ada orang Islam? Jadi sekedar kaya harta itu bukan jaminan dicintai oleh Allah. Hadis yang sedang kita pelajari malam hari ini adalah sedang membahas orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan di sini kaya, padahal realitanya tidak setiap orang kaya dicintai oleh Allah, maka kaya yang tertulis di dalam hadis ini harus ditafsirkan dengan hadis yang lain. Bukan sembarang kaya, tapi kaya hati. Kaya hati mungkin enggak plus kaya harta? Mungkin. Tapi tidak selalu harus kaya harta. Nanti kita akan bahas di akhir kajian. Makanya para ulama kita seperti Imam Nawawi, Imam As-Sunani, Imam At-Tibi rahimahumullah, ketika beliau sampai ke hadis yang kita pelajari malam hari ini, hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mereka menafsirkan al-ghina, kata mereka ay ghinan nafs. Yang dimaksud dengan kaya di dalam hadis ini adalah kaya hati. Kaya hati itu bahasa lainnya adalah nopo? Qanaah. Bahasa lainnya kaya hati ini ku nopo? Qanaah. Orang Jawa mengatakan apa? Nerimo ing pan. Pandum. Pandum itu pembagian, pemberian. Pemberiannya siapa? Allah. Berapapun yang diberikan oleh Allah diterima dengan hati yang lapang. Rezekinya lancar ya, alhamdulillah. Rezekinya seret ya, alhamdulillah juga. Masya Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah juga, cuman ada tambahannya ala kulli hal. Ala kulli hal itu artinya kondisi apapun. Segala puji bagi Allah kondisi apapun yang kita alami. Jadi biasanya rezeki jenengan lancar, yo alhamdulillah. Pasrat nggih alhamdulillah ala kulli hal. Dengan berbekal qanaah ini, orang yang penghasilannya 20.000 bisa lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya 20 juta per bulan. Orang yang penghasilannya 20.000 bisa lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya 20 juta. Kenapa kok bisa demikian? Ada orang penghasilannya per hari 20.000? Ada? Yang 5.000 aja ada kok. Gak kebayang ya. Tukang beca, sebagian dari mereka gak narik dalam sehari. Sekali narik, bayar berpira? 5.000. 5.000. Ginyang maning. 5.000. Makanya tadi saya pakai angka 20.000 itu sudah mending. Orang yang penghasilannya 20.000 sehari ini bisa lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya 20 juta per hari sudah. Kalau tadi 20 juta per bulan, 20 juta per hari. Apa ada orang penghasilannya 20 juta per hari? Yang lebih banyak dari itu saja ada kok. Kenapa kok bisa demikian Ustaz? Masa 20.000 lebih kaya dibandingkan yang 20 juta? Karena yang 20.000 itu merasa cukup. Dengan Allah berikan segitu. Sedangkan yang 20 juta selalu merasa kurang. Berarti dia orang kekurangan. Sedangkan yang 20.000 orang yang berkecukupan. Sugihdi. Berkecukupan, berkecukupan atau yang kekurangan? Yang berkecukupan. Ustaz, 20.000 masa cukup Ustaz? Cukup? Kok jenengan macam gede-gede? Cukup 20.000? Ya cukup menderita Ustaz. Jadi ini kaya. Cukup kalau diberkahi oleh Allah Azza. Kalau diberkahi oleh Allah Azza. Yo anaknya 5 masa cukup Ustaz 20.000. Empat dia rajin puasa. Dawud maning puasane. Kemudian juga mereka enggak banyak nuntut. Enggak banyak nuntut. Sekolah gratis semua karena pinter-pinter. Ya. Dapat beasiswa semuanya. Allah yang membuat harta dia menjadi berkah lantaran sifat qanaah yang dia miliki. Sedangkan yang 20 juta tadi itu selalu kurang karena enggak diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak qanaah. Ibu-ibu, sing qanaah ya Bu ya. Ya ora kok ibune, bapaknya pada baik. Dikasih sama bapak 100.000 ya alhamdulillah. Dikasih 50.000? Alhamdulillah. Dikasih 20.000? Alhamdulillah ala kulli hal. Terima. Kalau memang dapatnya cuma segitu. Ya mau diapain? Enggak nih ram, bapaknya diperes maning apa orang metu apa-apa nih. Ngapain diperes? Mau memang keluarnya cuma segitu kok. Sudah diterima. Bahagia. Orang yang berkecukupan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki tiga hal. Orang yang berkecukupan itu adalah orang yang memiliki tiga hal. Yang pertama, perasaan aman. Perasaan apa? Aman. Yang kedua, sehat. Apa? Sehat tubuhnya. Yang ketiga, punya makanan untuk hari itu. Gak neko-neko, punya makanan untuk hari itu. Bisa mangan hari itu. Apa kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian merasa aman di rumahnya. Ini yang pertama. Merasa apa? Aman. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Ini berapa? Dua. Indahu qutu yaumih, dia punya makan untuk hari itu. Bukan untuk setahun yang akan datang. Untuk hari itu saja. Faka'annama hizat lahud dunia, maka seakan-akan orang yang punya tiga hal ini, dia telah memiliki dunia seisinya. Kenapa? Dunia seisinya. Yang pertama, aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, bisa makan hari itu. Karena dunia kita kejar itu, yang kita cari tiga itu. Gak lebih, gak kurang. Kalau satu saja kurang, hidup gak enak. Orang kaya tapi gak aman, dikejar-kejar apa? KPK. Enaknya apa? Duit banyak tapi dikejar-kejar KPK, gak aman. Tanya sama mereka, nikmatnya apa hidup dikejar-kejar apa? KPK, Interpol lagi. Kabur, pindah-pindah hidupnya, apa enaknya? Kaya tapi tidak aman. Atau ada sebagian orang, masya Allah, punya duit yang banyak tapi gak sehat. Apa-apa rauli? Apa-apa rauli? Akhirnya emang restoran dia ngombenya baju bening. Bismillah. Lebih sehat. Ini gak boleh, kolesterolnya tinggi. Ini gak boleh, gula darahnya tinggi. Ini gak boleh, asam urat. Apa sih ngoli? Roli kape? Dan punya makan hari itu, punya makan hari itu, gak muluk-muluk. Masuk ke priwe, golek maning. Simple. Coba jenengan lihat salah satu makhluk yang sangat berbahagia di sekeliling kita adalah nopo? Burung. Walaupun dia memikirkan di sarangnya itu banyak nopo? Piyik. Burung itu kan kalau punya anak bisa berapa? Sekali lahiran bisa berapa? 5, 4. Nek jenengan kan paling siji, poli loro, sekali lahiran loh, kembar gitu. Burung 5. Tapi dia happy saja. enjoy aja dia. Karena dia cukup memikirkan hari itu saja sudah. Gak pernah tuh melihat ada burung kendat. Gak pernah tuh? Gak pernah. Mana ada burung gantung diri? Gak pernah. Happy dia hidup ini. Dia cukup pagi hari keluar dalam keadaan perut nopo kosong, ngode, cari nafkah di luar, bolak-balik pulang kasih makan anaknya, bolak-balik pulang kasih makan anaknya, dia sendiri ketika sore pulang sudah teliewis pepek ya, sudah penuh. Dan juga gak pernah kita ngelihat burung bali-bali gawa kresek gua seminggu, gak pernah. Makanya hidupnya nyaman. Kita ini gak nyaman kadang-kadang hidup kita karena kita itu terlalu panjang angan-angan. Nembe nikah ya, nembe nikah. Konek anak kuliah sih duitnya kangen di. Anak kuliah. Apa wis temenan arep duwe anak apa? Subhanallah, hadapi apa yang ada di hadapan kita. Itu cara biar qanaah itu bagaimana Ustaz? Caranya adalah dengan meyakini bahwa rizki itu di tangan Allah. Kenapa? Rizki itu di tangan Allah, bukan di tangan bos kita, bukan di tangan majikan kita, bukan di bank. Rizki di tangan siapa? Allah. Dan jatah kita sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Jatah kita sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sejak kita masih di perut ibu kita. Saat umur kita berapa? 4 bulan. Sudah ditentukan kamu jatahnya selama hidupmu sekian. Meyakini nopo? Rizki itu di tangan Allah. Yang kedua nopo? Jatah kita sudah ditentukan. Dan kita akan memperoleh jatah tersebut secara sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Apa yang ketiga? Kita akan memperoleh jatah tersebut dengan sempurna, lengkap, tidak berkurang sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk hidup pun di bumi ini melainkan sudah ditanggung oleh Allah rizki. Al-Quran surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh Allah, yang besar maupun yang kecil. Kita sama gajah itu makanannya banyak mana toh? Gajah. Gajah aja yang makannya segitu ditanggung sama Allah, apalagi kita. Kita yang sekolah saja, atau semut yang gak pernah sekolah saja ditanggung rizkinya sama Allah, apalagi kita yang sekolah. S1 bingung boleh duit. Semut itu loh SD aja enggak. bingung. S1 bingung, golek apa ya? Ngarit. Dodolan cilok. Ya, kerja. Kayak burung tadi keluar mencari apa? Rizki. Rizki kita semuanya sudah ditanggung oleh Allah dan kita akan dapatkan semuanya, tidak berkurang sedikit pun. Sehingga kalau hari ini, tadi ini hari ini, kita dapat 30 ribu hari ini, ya wis sampai jatah semono. Sudah, makanya kita tenang saja. Enggak perlu kita ngoyo. Kita mau jungkir balik, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan apa? Kepala. Kalau hari ini dapatnya 30 ribu, sudah dicatat di sana 30 ribu, ya tetap apa? 30 ribu. Walaupun kurang, seandainya kurang ini ya, 30 ribu. Kita baru dapat 29 ribu berapa? 500. Yang 500 itu akan datang ke priwisat. Iya, mbok kadang-kadang jenengan rogoh-rogoh sak, ih ana 500. Akan datang. Enggak mungkin. Rizki itu tahu alamat kita. Jadi enggak usah bingung kita. Tahu alamat kita akan datang kepada kita. Pernah suatu saat ada seorang ulama sedang makan. Tahu-tahu datang kucing ngeong. Akhirnya makanan dia potong, kasihkan kucing. Enggak dimakan sama kucing itu, cuma digigit pergi dia. Enggak lama kemudian datang lagi. Cepat banget. Dikasih lagi. Sama. Enggak dimakan tapi digigit pergi. Ketiga kalinya datang lagi dan enggak lama kayak belum dimakan gitu loh. Akhirnya ulama ini penasaran, dikasih lagi kemudian dibuntuti. Siapa yang dibuntuti? Si kucing. Ternyata apa? Kucing itu lompat masuk ke tembok, lompat tembok masuk ke sebuah kebun. Diikuti sama ulama tersebut. Ternyata apa? Di dalam kebun itu ada kucing lain yang buta dan lumpuh. Buta dan lumpuh kan gak bisa nyari makan tuh. Allah gerakkan hati kucing yang lain yang mungkin tidak ada hubungan kerabat apa-apa sama kucing tersebut yang buta. Allah gerakkan hatinya untuk mencarikan makanan buat dia, rizkinya. Jadi kenapa kita mesti stres? Susah digawe dewek. Ya. Berarti kita orang kerja. Kerja! Tapi berapapun yang kita dapatkan, terima. Syukuri. Maka kita akan terasa lapang hidup kita. Dan indahnya nanti akan ditambah sama Allah azza wa jalla. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah rezeki kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, ingat azabku itu sangat pedih. Jadi gimana cara membangun sifat qanaah napa? Napa? Meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah. Yang kedua napa? Jatah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan jatah tersebut secara sempurna. Baik. Tadi kita menyampaikan bahwa redaksi hadisnya itu sebenarnya al-ghani, kaya. Tidak ada tambahan apa? Hati, kaya hati tidak ada. Kenapa kita tafsirkan kaya hati berdasarkan hadis yang lain? Baik, timbul pertanyaan. Berarti boleh enggak kita kaya harta? Boleh enggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syarat. Dengerin baik-baik. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kunna fi majlisin faqala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihi atharuma. Kata sahabat tersebut, pada suatu hari kami duduk-duduk dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menemui kami dalam keadaan rambutnya basah kayak habis mandi. Fakulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafs. Maka kami pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, engkau kelihatan bahagia. Engkau kelihatan bahagia, wajahmu cerah, berseri-seri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, ya alhamdulillah, aku sedang bahagia. Kemudian para sahabat ngobrolin tentang kekayaan. Intinya para sahabat itu gimana orang kaya? Ya intinya mereka berbicara tentang negatifnya kekayaan lah. Masa wong Islam sugih, bahasanya dewek ya. Wong Islam itu ora pantas sugih, kudune sederhana uripe, kira-kira seperti itu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar obrolan mereka tentang celaan mereka kepada kekayaan harta. Maka Nabi SAW pun berkomentar, apa kata beliau? La ba'sa bil ghina. Kaya itu tidak apa-apa. Nabi ingin meluruskan apa? Persepsi negatif tentang kaya. La ba'sa bil ghina. Kaya itu tidak apa-apa. Limanit taqwa. Sing penting takwa. Ya gue sih ngangel. Takwa itu gimana Ustaz? Takwa itu nyari hartanya benar, mengalokasikannya juga benar. Gue takwa. Jadi panjenengan jadi orang kaya, silahkan. Yang penting cara mendapatkan kekayaannya benar, penggunaannya juga benar. Nyarinya benar berarti harus peduli halal haram. Menggunakannya benar juga sama. Dapatnya halal, keluarnya juga harus di jalan yang halal. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wassihhatu liman ittaqallaha khairum minal ghina, khairum minal ghina. Dan kesehatan fisik bagi orang yang bertakwa itu lebih istimewa daripada kekayaan. Ya syukur-syukur ya sehat ya sugih. Tapi nek kon milih, ya nek kon milih kudu lorone, milih salah siji. Takwa sehat apa takwa kaya? Takwa sehat. Karena dengan kesehatan dia bisa mencari apa? Kekayaan. Sedangkan kalau dia kaya sakit-sakitan entong duite. Gua ngapa? Gua berobat. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang sehat dan bertakwa lebih baik daripada kaya. Watibun nafsi minan ni'ami. Dan hati yang tenang adalah salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada hamba. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan ini hari Ahad, besok Ahad kedua waktunya kajian fikih sirah Nabi SAW, cuma tempatnya pindah karena di alun-alun ada acara, pindah ke masjid apa? Bayangkara insya Allah sekitar jam 09:30. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika.